ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد طيب تفضل دي بجاجين يا نجرها الذي يوحى من يوحى الذي يوحى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم اعتقدوا عقيدة الملاحدة المتفلسفة ثم أخرجوها في قول المكاشفة وذلك أن متفلسفة قالوا إن أخلاق قديمة أزلية لها علة تشبه بها لها علة تشبه بها تتشبه kalau dia nak dia antum apa ya sama terus يقول أرسطو وأتباعه أولها موجب بذاته كما يقوله متأخروهم كابن سينا وأمثاله ولا يقولون إن رب خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولا خلق الأشياء بمشيئته وقدرته ولا يعلم الجزئيات بل إما أن ينكروا علمه مطلقا وقول أرسطو أو يقول إنما يعلم من الأمور المتغيرة كلياتها كما يقوله ابن سينا طيب حسبك كما يقوله ابن سينا طيب ya, fadal diterjemahin sini. Ah, Arga. Dan mereka juga orang-orang yang mengatakan bagaimana yang dikatakan oleh Sofi Fusus. Baik, penulis kitab Al-Fusus, kitab yang sesat. Ya itu? Yaitu Ibnu Arabi. Ibnu Arabi. Dia punya kitab di situ yang menjelaskan tentang hakikat akidah ilhadiyah. Itu kitab Fususul Hikam. Ini kitab yang mengerikan. Ya, sangat disayangkan buku ini dicetak. Ya, diperjualbelikan. Ya, di berbagai pameran. Padahal buku itu mengandung ilhad. Iya dan billah. Nah, Ibnu Arabi, kalau pakai al ulama al-sunnah. Ibnu al-Arabi ulama al-sunnah. Ini yang tanpa al. Tanpa alif lam. Dia punya buku lagi namanya Al-Futuhat al-Makkiyah. Ya. Ya dan billah, Futuhat al-Makkiyah. Ini namanya aja Futuhat al-Makkiyah. Ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fataha 'alaih. Artinya Allah menampakkan dirinya kepada Ibnu Arabi ketika Ibnu Arabi sedang berada di Mekah. Ya. Akhirnya dia menulis buku ini namanya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Allah menampakkan dirinya kepada Ibnu Arabi ketika Ibnu Arabi ada di Mekah. Ya dan bila. Ini ngeri sekali bukunya ini. Terus? Ya khuduna. Ya. Mereka itu mengambil ya ma'din ya. Mengambil ma'din itu kan sumber ya. Sumber. Mereka mengambil dari sumber yang para malaikat mengambil darinya, yang mana hal tersebut diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi mereka mengklaim para wali itu mengambil ilmu dari sumber yang malaikat mendapat menyampaikan wahyu kepada Rasul. Malaikat sumbernya siapa? Allah. Nah, kalau begitu para wali juga ngambilnya dari Allah. Iya dan billah. Ya. Jadi dari sini mereka itu merasa lebih hebat daripada Rasul. Kenapa? Karena kalau Rasul ngambil ilmunya melalui sanad malaikat. Kalau mereka langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini klaim sesat. Makanya mereka mengatakan bahwa para wali lebih utama pada para nabi. Ya, iya dan billah. Karena ini nih. Nabi mengambil ilmu dari malaikat Jibril. Jibril dari Allah, sementara mereka langsung kepada Allah. Iya dan billah. Ini pangkal salah satu pangkal kesesatan mereka. Iya dan billah. Ya, terus mereka ya meyakini akidah orang-orang ateis. Nah, ya, terus yang berfilsafat. Baik, orang-orang ateis yang berfilsafat. Ya, akidah mutafalsifah. Ya, yang ahli filsafat terus kemudian mereka mengeluarkannya dari balik fashion. Baik, jadi mereka akhrajuha, mereka mengeluarkan, artinya mereka menyebutkannya dengan istilah mukasyafah. Ya. Dengan istilah mukasyafah. Jadi mereka mengambil ilmu dari para ahli filsafat ini, ngambil teori-teori seperti ini, kemudian mereka sebutkan inilah mukasyafah. Ya. Mereka tidak menamakan sebagai filsafat, tidak, tapi mereka namakan sebagai mukasyafah. Taibar kalau fikum. Ya, maksudnya apa mukasyafah itu? Ya dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, maksudnya anna asraran zaharat lahum. Bahwasanya banyak rahasia tersibak oleh mereka. Rahasia apa? Rahasia yang gaib. Oleh karena itulah para wali yang wali setan hakikatnya itu sering mengklaim si fulan termasuk neraka, si fulan matinya su'ul khatimah, si fulan bakal dapat musibah, si fulan bal begini begitu, si fulan dapat rezeki, si fulan ini dukun sebenarnya. Ini sebenarnya dukun, nebak-nebak. Ya. Nah, ini mereka namakan mukasyafah. Memang kasyaf itu ada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di Al-Wasithiyah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Risalah ila Ahli Qasim. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada kasyaf. Namun orang-orang sufi berlebihan dalam masalah kasyaf. Sebagaimana orang-orang Mu'tazilah berlebihan dalam menafikan kasyaf. Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah. Belum lama ini ada seorang dai yang dia mendoakan mantan capres. Dainya tenar itu. Mendoakan mantan capres. Dai tersebut mengungkapkan dengan istilah kasyaf-kasyaf lah. Kasyaf-kasyaf. Ada dai ahlus sunnah yang nisbat, yang salafi lah. Mengingkari, enggak ada kasyaf-kasyaf seperti itu. Oh, ini keliru. Yang mengingkari kasyaf, ahlu bid'ah Mu'tazilah. Yang gulu terhadap kasyaf, ahlu bid'ah dari kalangan sufiyah. Ahlu sunnati wal jamaah pertengahan. Paham gak itu? Ahlu sunnati wal jamaah terhadap kasyaf pertengahan. Saya pernah menulis hal ini di medsos. Ketika saya membantah dai tersebut. Karena ketika di YouTube saya komentar, dibalas sama dai tersebut, ngeles. Akhirnya udah saya bikin aja tulisan di Facebook. Ya, mengenai kasyaf. Kasyaf itu diisbat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang menafikannya mubtadi', dari kalangan Mu'tazilah. Yang menafikan kasyaf itu mubtadi', enggak ada ampun, ahli bid'ah. Ya, yang menafikan kasyaf enggak ada ampun, ahli bid'ah. Sebagaimana yang gulu terhadap kasyaf enggak ada ampun, ahli bid'ah, sufiyah. Kalau yang menafikan kasyaf secara totalitas, enggak ada ampun ahlu bidah, Mu'tazilah. Paham ya antum? Sini. Tabarakallahu fikum. Nah, ini yang gulu terhadap kasyaf. Mereka menyebutkan gulu terhadap kasyaf sehingga sampai ada kasyaf. Umar bin Khattab diberi mukasyafah oleh Allah, diperlihatkan pasukan yang beliau kirim. Pasukan ada di gunung daerah Armenia sana, diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Nanti di sini ada. Di buku ini karomah para wali yang ada dari kalangan sahabat, tabi'in, ya. Juga bagaimana kasyaf-kasyaf yang ada pada para sahabat yang lainnya. Umar bin Khattab sedang khutbah di Madinah, diperlihatkan pasukan oleh Allah Ta'ala yang diutus ada di Eropa Timur. Umar bin Khattab melihat. Ya, siapa yang melihat? Siapa yang perlihatkan? Allah. Orang-orang yang ada di Madinah melihat enggak? Enggak. Jangankan ya, jauh di Eropa Timur sana, melihat ke ujung Madinah aja Umar enggak akan sanggup. Ya, sejauh mata memandangnya paling berapa kilo sih? Hah? Ya. Tapi ini sampai ke Eropa Timur, Allah perlihatkan dengan jelas. Sehingga Umar berteriak, "Turun, turun, mundur." Dan ini kasyaf lagi. Allah perdengarkan suara Umar ke pasukan. Suara Umar. Amirul Mukminin menyeru, "Turun, turun." Ajib ini. Ya. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah nanti di bagian kasyafnya, karomahnya para waliullah dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ya, dan yang lainnya. Nah, ya, jadi kalau orang-orang sufi ini mengklaim kasyaf, mereka mengatakan anna asraran zaharat lahum, bahwa banyak rahasia tersibak oleh mereka. Ya. Ya. Jadi ada orang yang kata orang-orang sufi ini, "Oh, ini bakal celaka. Oh, ini bakal beruntung." Nah, tahu dari mana? Mengklaim ada kasyaf, mereka mukasyafah, iya dan billah. Itu padahal adalah ya filsafat, sihir. Sihir, iya dan billah. Itu dari syaitan. Nah, barakallahu fikum. Ya, kemudian lanjut lagi, Arka. Bahwasanya orang-orang ahli filsafat, mereka mengatakan sungguhnya ilmu perbintangan terima, yaitu dahulu dan terjadi. Baik. Mereka mengklaim ini ilmu perbintangan yang mana nih? Yang taksir, yang taksir atau yang apa lagi yang? Yang enggak boleh yang mana? Yang taksir yang boleh apa? Hah? Bukan pasangannya. Hah? Bukan pasangannya. Hah? Yang kalau dalam istilah kita apa itu? Astronomi, astrologi. Saya juga bingung sampai sekarang. Kalau yang mau yang ramalan bintang itu namanya astrologi. Yang boleh mencari yang mencari sebagai jarak aja apa itu astronomi. Nah, ini yang mereka maksud ialah yang taksir, yang astrologi. Yang kata mereka bahwasanya bintang-bintang itu bersifat azali. Ya. Tapi bintang-bintang aja kata mereka itu bersifat azali. Iya dan billah. Jadi enggak ada awal. Ya. Enggak ada awal, dari dulu udah ada. Iya dan billah. Ini karena mereka nanti akidah sihirnya tadi, taksir. Iya dan billah. Padahal yang azali hanya apa? Allah dan sifat-sifatnya. Yang azali hanyalah Allah dan sifat-sifatnya Allah. Ya. Sifat-sifatnya Allah yang zatiyah. Kalau sifat fi'liyah, ya, belum tentu azali. Kayak sifat istawa di atas arsy, itu tidak azali. Karena Allah baru beristiwa di atas arsy setelah Allah ciptakan langit dan bumi. Sebelumnya Allah sudah punya sifat tinggi aja, sifat zatiyah tinggi. Tapi beristiwa di atas arsy-nya belum. Paham gak sih? Tapi barakallahu fik. Nah, mereka mengklaim bahwasanya bintang-bintang itu azali. Azali itu apa? La bidayata lahu. Gak ada awalnya. Artinya dari dulu udah ada. Wah, ini ngeri nih akidah seperti ini. Terus memiliki ilat sifat yang menyerupai ya, kalau di ana tatasyabbah ya, kalau di ana, kalau di antum apa? Tusyabbih. Nah, tapi enggak apa-apa yang menyerupai dengan ya biha, dengan azalinya. ya, dengan azalinya. Jadi kalangan ahli filsafat Yunani zaman dahulu, mereka kan tidak beriman pada Allah, ya, tidak mengimani Allah itu Khalik. Namun yang mereka katakan adalah al-aflak hiyallati tuhdisul asya, bahwasanya alam semesta inilah yang menciptakan, ya, segala sesuatu, segala sesuatu. Maka itulah aflak, ya, itulah bintang-bintang inilah yang dia disebut azali, bukan muhdatsah, ya. Dan kata mereka azalinya bintang-bintang itu seperti azalinya, ya, alam semesta ini. Ya, ini diambil dari filsafat Yunani karena mereka enggak beriman Allah sang pencipta, tidak mengimani sedikit pun. Ya, bahkan ketika mereka punya dewa-dewa sekalipun, ya, mereka sudah punya keyakinan seperti itu. Ya. Ini enggak ada penciptanya alam semesta ini, terjadi dengan sendirinya. Kalaupun ada yang mencipta, siapa? Aflak, falakiyah. Ini ngeri ini, bintang-bintang yang menciptakan. Ini akidah dari syaitan. Nah, diadopsi oleh kalangan sufi yang mereka berkumpul dengan ilmu kalam, ilmu mantik, mantik Yunani. Terus lanjut. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Aristo. Aristo, nah, dikatakan Aristo dan ini pentolan filsafat Yunani. Dan Aristoteles itu dia ateis. Ya, dia bukan penganut agama apapun. Tidak menyembah, ya, dia bukan penyembah dewa-dewa atau yang lainnya, dia ateis. Ya. Terus bukan awwaluha. Aulaha mujabun begitu. Aulaha mujabun, bukan yang aula awwaluha yang paling utama, bukan. Ya. Aulaha, aunya atifah. Paham enggak? Ya. Au laha mujabun. Bukan begitu. Au laha mujabun bidatihi. Gimana terjemahnya? Ya. Atau laha si itu tadi, laha itu kembali ke bintang-bintang, ke aflak. Falak-falak itu dia memiliki mujab. Ya. Dia memiliki mujab. Ya, sifat yang wajib ada, wajib wujudnya, bizatihi, dengan zatnya, ya, seperti itu. Terus sebagaimana yang dikatakan oleh mutaakhirun kalangan mutaakhirin mereka, terus seperti Ibnu Sina dan semisalnya, dan mengatakan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantaranya dalam 6 hari, dan tidak menciptakan sesuatu berdasarkan usianya, kehendaknya, dan kudrat ini, dan kudrat keinginan. Kok kudrat keinginan? Kekuasaan, kemampuan. Terus? Dan tidak mengetahui juz'iyah. Ya dan bila. Ini keyakinan Ibnu Sina. Dan Allah tidak mengetahui juz'iyah. Ya, hal-hal yang bersifat juz'i, parsial, ya dan billah. Ya. Tabarakallahu fikum. Jadi di sini berarti hal-hal yang bersifat parsial itu maksudnya apa? Hal-hal gaib. Maka di sini pengikutnya Ibnu Sina, Ibnu Arabi dan yang lainnya menyatakan bahwa mereka menafikan ilmu Allah, ilmu gaib. Jadi Allah tidak mengetahui juz'iyat. Ya. Juz'iyat itu maksudnya apa? Perkara-perkara parsial, yaitu yang terjadi di alam semesta ini dari berbagai kejadian makhluk yang akan datang. Ya, yang akan datang. Dan mereka tidak mengimani ini secara totalitas. Ya, tidak mengimani hal takdir. Ini madhabnya ahli filsafat. Taibar kalau fikum. Hah? Jadi apa sih tujuan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan hal ini? Tujuannya adalah beliau hendak menjelaskan dari mana orang-orang sufi itu mengambil keyakinan tadi. para wali lebih utama daripada para nabi dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengambilnya dari mana? Teori-teori ini kalangan falasifah. Yang kayak tadi begini ngeri. Akhirnya muncul bermunculan itu orang-orang kayak Ibn Arabi, Ibn Sina. Ya, ya kayak begitu. Ya. Nah, ini ngeri ini. Dah, sampai sini ya. Lanjut. Mengingkari ilmu Allah secara mutlak. Lanjut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui perkara-perkara yang bersifat yang bersifat universal, keseluruhan. Ya. Jadi kata mereka Allah itu hanya mengetahui perkara yang kuliyat. Ya, secara universal aja yang apa namanya yang berubah-ubah aja, namun tidak mengetahui juziat, tidak mengetahui perkara yang bersifat parsial, masalah takdir, ya, nah, ini batil semuanya. Allah ya'lamu kulla syai'in, Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi jika itu terjadi. Allah mengetahui ini semua, ya, jadi dusta mereka itu. Terus sebagaimana ini dikatakan oleh Ibn Sina. Ibn Sina menyatakan demikian. Iya dan bila. Terus dibaca di sini. Ya, berikutnya. Fadal dibaca sini. Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikatu hadzal qawli inkaru ilmihi biha. Fa inna kulla mawjudin fil khariji. Fahu mu'ayyanun juz'iyun. Al-aflaku kullun minha muayyanun juz'iyun. Wakadhalika jami'ul ahyani wa sifatiha wa af'aliha. Faman lam ya'lam illa al-kulliyati lam ya'lam syai'an minal mawjudati. Al-kulliyatu innama tujadu kulliyatun. Innama tujadu kulliyatin. Jadi tujad itu naibul fa'ilnya ya, kembali ke kulliyat. Kekuliat yang awal in wal kuliatu in nama tu jadu, ya kuliatin. Wal kuliatu in nama tu jadu kuliatin fil adhani la fil ahyani. Wal kalamu ala haulai qada busito di maudiyin akhara di dari ta'arudil aqli wal naqli. Ini buku beliau. Wa inna kufra haulai a'zamu min kufri al-yahudi wa nasara bal wa musyriki al-arabi fa inna jami'a haulai yaquluna inna allaha khalaqa as-samawati wal arda wa innahu yakhluqu al-makhluqati bimashi'atihi wa qudratihi fa aristu wa nahbuhu min mutafalsifatil yunani kanu ya'buduna al-kawakiba wal asnama wa hum la ya'rifuna al malaikata wal anbiya'a wa laysa fi kutubi aristu dhikru shay'in min dhalika wa innama al-ghalibu 'ilmi al-qaumi al-umuri at-tabi'iyyati. Baik. Terjemahan sini berikutnya. Zaki. Maka yang kesimpulan dari Hakikat dari pernyataan ini. Hakikat dari pernyataan tadi, maka dia itu mengingkari ilmu Allah Subhanahu Wataala dengan kaul yang tadi kita. Enggak mengingkarinya secara keseluruhan berarti ya. Terus mengingkari ilmu Allah. Lanjut. Ada sesuatu yang ada itu. Yang wujud, yang ada wujudnya. Berarti dia di luar pengetahuan ilmu Allah. Karena segala sesuatu yang ada wujudnya, yang berada di luar fil kharij, yang ada di alam real, yang konkret, itu berarti dia berarti apa? Berarti dia adalah objek yang bersifat parsial. Ya, Taib, ini bagus sekali yang dikatakan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Ini bagus sekali. Ini bagus nih. Fa inna kulla mawjudin fil kharij fahuwa muayyanun juz'iyyun. Setiap yang ada, yang real di alam nyata ini, yang konkretnya, ya, yang muayyanun, yang muayyan tertentu, maka dia juz'i. Maka dia bersifat parsial. Ya. Terus maksudnya gimana ini? Yang namanya kuliat, ya, yang namanya kuliat, ini istilahnya ya, itu gak ada wujudnya dalam kharij. Kharij itu maksudnya apa? Realitanya. Ya, yang namanya kuliat itu kan fil adhan, ada di benak aja. Ya, ada pun juz'iyat, ya, ini ada di kharij, di alam real. Ya, maka kelahiran anak, tumbuh apa, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, berbagai kejadian itu ada di alam real, ya, disaksikan oleh manusia, ya. Taib. Nah, sedangkan kuliyat itu tadi juz'iyat, sedangkan kuliyat itu apa yang ada di benak, ya. Taib. Maka mereka mengatakan innallaha la ya'lamul juz'iyat wa innama ya'lamul kuliyat. Itu maksudnya apa? Allah, kata mereka, Allah tidak mengetahui juz'iyat. Ya. Allah hanya mengetahui kuliyat. Kuliyat tadi apa? Hah? Kuliyat yang la wujudah, yang dimaksud dengan kuliyat yang la wujudah laha fil kharij. Ya. Kalau juz'iyat yang ada di kharij. Kelahiran anak, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, berbagai kejadian. Itu kuliyat apa? Juz'iyat. Hah? Taib. Itu juz'iyat. Sedangkan kuliyat, ya itu, hanya ada di benak. Dan Allah hanya mengetahui yang itu. Ya dan billah. Ini ribet ya, jadi ribet teori mereka ini. Terus lanjut, Zaki. Dan perbincangan, perbincangan tadi itu termasuk dari salah satunya itu muayyan juz'i. Berarti yang bersifat parsial. Dan begitu pun segala sesuatu yang telah ditentukan dan sifat-sifatnya beserta sifat-sifatnya dan beserta kejadiannya. Ayo, kok lama banget. Maka siapa saja yang mengetahui secara apa? Secara menyeluruh, secara universal segala sesuatu yang ada. Paman lam ya'lam mana? Maka barang siapa yang tidak mengetahui kecuali hanya perkara kuliat saja. Dan yang tidak mengetahui sesuatu kecuali dari yang nampak. Yang mawjudat. Karena mawjudat itu semuanya juz'iyat. Ya, sedangkan kuliat itu yang ada di benak saja. Ya, yang namanya juz'iyat itu yang ada. Yang real. Kematian seseorang, kapan matinya, itu real. Itu namanya juz'iyat. Ini istilah. Nah, ini Ibn Taymiyah bawa-bawa istilah ini untuk mengimbangi mereka. Karena mereka bawa istilah seperti ini. Ya, terus lanjut. Dan yang kuliah itu sesungguhnya ada dalam benak-benak. Yang sudah ada dalam benak, tidak dalam secara hakikatnya ada. Terus? Dan pernyataan mereka itu secara gamblang. Nah, itu kalam ala haula. Kalau kalam ala haula, bantahan maksudnya. Bantahan untuk mereka itu maksud. Bantahan itu ada. Sebutkan secara lebih luas lagi. Sebutkan secara lebih luas lagi di tempat yang lain. Yaitu dalam kitab Ta'arud wa Aqal wa Naqal. Ya, dan kitab-kitab yang lainnya. Ya, Ibnu Taimiyah di sini beliau raksasanya kalau menjelaskan kayak begini. Karena beliau menguasai istilah-istilah mantik. Ya, dan beliau menulis membantah mantik. Nah, sehingga buku-buku beliau yang kayak begini itu penuh dengan nuansa mantik. Yang enggak belajar mantik, maka dipastikan dia tidak akan ngerti buku-buku yang disebutkan tadi. Darut Ta'arud hatta Tatmuriyah bahkan. Ya, Tatmuriyah. Terus lanjut. Sungguhnya kekufuran mereka itu lebih dahsyat daripada kekufuran Yahudi dan Nasara. Bahkan dari musyrikil Arabi. Dari musyrik Arab sekalipun bahkan. Nah, terus kebanyakan mereka berpendapat bahwasanya Allah itu menciptakan langit dan bumi, dan Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Si hatinya kembali ke awal jalan. Hah? Sesuai dengan iya, sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah dan kekuasaannya. Ya. Terus? Dan semisal Aristo dan semisalnya. Aristoteles, kalau Aristo sebut Aristoteles. Aristoteles dan semisalnya itu dari kalangan. Semisalnya siapa? Berarti, oh itu sebutin. Filsafat Yunani yaitu siapa? Filsafat Yunani siapa teman Aristoteles? Muridnya Plato ya. Plato. Yang semisalnya lah, mereka belajar itu di bawah pohon kan? Pernah baca itu mereka belajarnya di bawah pohon, madrasahnya. Nah, terus dari kalangan Ahlul Kalam Yunani, mereka jadinya itu menyembah kepada bintang-bintang. Karena mereka mensifati bintang-bintang itu azali. Ya, terus dan mereka pun menyembah berhala-berhala. Mereka tidak mengetahui adanya malaikat. Baik, karena mereka enggak beragama ya. Enggak kenal malaikat. Ya, namanya mereka pakai akal ya, nyembah apa aja. Ya. Fitrah mereka sebagai hamba itu ada. Artinya mereka mesti punya sembahan. Gitu. Fitrah mereka sebagai hamba itu ada. Semua musyrikin, manusia fitrah itu sebagai hamba semua. Hatta Firaun yang ngaku ana rabbukumul a'la itu kan dia gaya-gaya doang. Artinya fitrahnya sebagai hamba itu ada. Cuman cari sembahannya yang salah. Ya, ya batu, kayu, Yesus, Siddhartha Gautama, dewa itu. Ya, intinya mereka itu ingin cari sesembahan. Fitrah sebagai makhluknya itu ada. Terus orang tidak beriman kepada nabi-nabi. Dan tidak dijumpai juga di kitab-kitab Aristoteles tadi penyebutan tentang para nabi dan malaikat. Nabi dan malaikat. Ya, ini nama berarti di kitab-kitab tersebut hanya menyebutkan secara nah, umum. Sebagian besar disiplin ilmu yang mereka pelajari hanya tentang apa? Al-umur atau bi'iyah. Apa umur tabi'iyah itu pengetahuan alam ya? Pengetahuan alam. Science. Science. Terus? Nah, adapun berikutnya, fadal. Dibaca di sini. Ihsan, baca Ihsan. Kathirul khatai wal yahudu wal nasara ba'dan nasri wal tabdili a'lamu bil ilahiyyati minhum. Masya Allah. Walakinna mutaakhirihim kabni Sina aradu an yuwafiku baina kalami ulaika wa baina. Kalau di ana yulafik, kalau di ana yulafik, yulafiku, kalau di ana apa? Yuwafik. Kalau dia ada yulafik, itu lebih, hah? Dia itu yuwafik. Yulafik bagusnya mentalfik daripada yuwafik. Nanti akan ada jelasin pasin perbedaannya. Mana yuwafik dan yulafik, ya? yang benar yulafik. Ya, terus makanya saya kan bukunya yang mahal ini. Antum harganya berapa? 100.000 ya. Buku ana Ta'liq Al-Bayan ala Kitabil Furqan, saya Fauzan. Berapa harganya? 700.000 apa? Sejuta kali sekarang. Oh, mahal lah. Dapat 4 kali kalau beli buku antum ini. Terus apa murah? Hoax tuh. Enak aja murah. Lewat mau beli? Wah, 160. Diskon itu 85% diskonnya. Hasilnya tuh berlipat-lipat tuh. Terus lanjut. Ta'akhadhu shay'an min ba'di usulil jahmiyati wal mu'tazilati wa rakkabu minhu wa min qawli ulaika madhhaban qad ya'tazi ilayhi mutafalsifatu ahlil kitabi wa fihi min al-fasadi wa tanaqudi ma qad nabbahna ala ba'dihi bi ghairi hadzal mawdu'i. Maudi, bukan maudi. Wahaulai lama ra'au anna amra rusuli ka Musa wa Isa wa Muhammadin sallallahu alaihim ajma'ina qad abhara al-alama. Kalau dia ana pakai bah apa? Qad bahara. Bahara al-alama. Kok Revi tahu sih bukunya itu kan yang beda? Oh, ada putnotnya. Terus? Wa'tarafu bi'anna na Musa alladhi bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam a'zamu na Musin taraqal alama wa wajadu al-anbiya'a qad zakaru al-malaikata wal-jinna aradu an yajma'u baina dhalika wa baina aqwali salafihim al-yunani alladhihum min ab'adi. Kalau diana alladhina alladhina kalau bacanya alladhi alladhina hum min ab'adi al-khalqi an ma'rifatillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir. Wa'ulaika qad asbatu hukulan asyratan yusammunaha asyaratan yusammunaha al-mujarradati wal-mufaraqati. Baik. Jemain sini. Berikutnya siapa? Repi. Kata Syekhul Islam, ada pun perkara ilahiyah. Nah, perkara ilahiyah. Kan mereka hanya apa di bukunya Aristoteles hanya membahas ilmu tabiiyah, ilmu sains. Nah, adapun sekarang ilmu ketuhanan. Mereka pembahasan mereka tentang ini. Pembahasan bukan mereka ya, pembahasan si Aristoteles ya. Pembahasan Aristoteles pada perkara ilahiyah ini itu sedikit. Nah. Banyak yang salah juga. Dan Yahudi dan Nasrani setelah adanya khotouhu katsir ya. Ya, khotouhu katsir. Kenapa? Karena mereka enggak kenal ini. Mereka enggak beriman pada Rob. Ya, terus setelah adanya penasakan syariat dan penggantian syariat. Nah, itu Yahudi Nasrani setelah terjadinya apa ya? Nasakh bahasa keren distorsi. Setelah adanya distorsi sekalipun, distorsi itu kan menghapus jejak sejarah yang real, ya, diganti dengan yang hoax, distorsi. Jadi ya Yahudi Nasrani walaupun setelah adanya distorsi dari kitab suci mereka sekalipun, ya. Ini Yahudi kan kafir nih, Yahudi Nasrani. Udah padahal udah dipalsuin tuh Taurat Injil. Ternyata lebih mending dibandingkan dengan Aristoteles. Udah baca lagi tadi. Dan mereka ini Yahudi dan Nasrani itu lebih mengetahui tentang ilahiyah. Nah, jadi mereka lebih ya, bikasir itu jangan gak usah diterjemahin lebih banyak. Udah lebih aja. Lebih mengetahui ya dibandingkan dengan mereka tentang masalah ketuhanan. Karena Yahudi dan Nasrani walaupun terjadi distorsi di buku-buku suci mereka, mereka masih ada ilmu pengetahuan di situ. Oleh karena itulah Allah menamakan mereka dengan Ahlul Kitab, ya Ahlul Kitab. Ya lima taqulu ya Allahi illa ya lima taqulu Allah la ya Ahlul Kitab la taqulu Allahi illa bil haq, gitu kan? Ya, baik. Kenapa? Karena mereka mengimani Allah secara jumlah, secara keseluruhan aja. Nah, perincian enggak. Ya, mereka beriman pada Allah. Mereka mengatakan Allah itu Bapa di surga. Kalau kata Nasrani. Kalau kata Yahudi, Allah itu Rabb. Mereka mengucapkan la ilaha illallah bahkan. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Itu Yahudi. Ya. Baik, secara global. Baik, barakallahu fikum. Namun secara perincian mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW yang akhirnya mengingkari konsekuensi-konsekuensi keimanan kepada Allah yang lainnya. Padahal mereka ba'da nasakh wa tabdil kafaru. Mereka sudah kafir. Ba'da nasakh wa tabdil. Tapi ternyata Yahudi dan Nasrani lebih berilmu tentang Allah dibandingkan dengan si Aristoteles ini. Ya, makanya Aristoteles pun juga dimusuhi oleh gereja zaman dulu kan? Enggak ya? Bukan, itu mah Galileo ya. Ya Galileo kan ngambil ilmunya juga dari itu ya, Aristoteles. Makanya dia dihukum mati juga. Kalau Aristoteles mah sebelum Masehi. Ya, afwan. Ya terus namun kalangan mutakhir dari falsafat ini seperti Ibn Sina, mereka itu salah satunya Ibn Sina. Mereka ingin mentalfik. Itu sama. Lafakoyulafiku itu kurang lebih sama menyelaraskan, ya sama. Cuman kalau mentalfik itu kan mencampur adukkan, makanya ada istilah talfik dalam madhab. Ah, tahu nggak? Ah, talfik dalam madhab dikombin. Ya. Nah, madhab ini sholatnya, madhab ini puasanya, madhab ini zakat fitrahnya, madhab yang ono. Ya, mentalfik, ya. Kalau iwafik itu kan menyelaraskan, disatukan aja, ya, tanpa ada pengingkaran. Ini sebenarnya ada pengingkaran di talfik akhirnya. Ya, paham nggak sini? Cari enaknya gitu. Nah itu mereka itu mentalfik. Kalau bahasa kita apa ya? Menyelaraskan lah, sama. Terus? Mereka ini ingin menyelaraskan antara pendapat mereka mutafalsifah dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Taib, karena Ibnu Sina, Ibnu Arabi kadung ngaku Islam. Ya, kadung Islam. Jadi tapi mereka udah kesem-sem duluan sama teori-teorinya Plato. Ya udah, digabungin aja. Talfik begitu. Ya jazakallah. Ya, digabungin. Ini mungkin enggak? Enggak mungkin. Ibnu Sina dari kalangan filsafat. Namun dia menisbatkan diri pada Islam. Ya, tatkala dia melihat Quran dan Sunnah, wah ini beda ini Quran dan Sunnah dengan ucapan kaum mutafalsifah. Akhirnya dia mentalfik, menyelaraskan antara ucapan ahli ahli filsafat semisal Aristoteles, Plato diselaraskan dengan ya apa yang ditunjukkan oleh Quran dan Sunnah. Akhirnya ya jadilah seperti itu, ya seperti itu. Nah, dan ajaibnya Ibn Sina menyatakan teori-teori Plato ini la tukhalifu Al-Quran wa la tukhalifu As-Sunnah. Ya dan billah. Ini untuk apa? Untuk menipu manusia, menipu umat, bahwasanya wahai umat Islam, ini gak usah khawatir, ini adalah pemikiran yang benar dalam memahami Quran dan Sunnah, ya, dikombin dengan ucapan Plato. Nah, ini ngeri ini. Ya, ini seperti menggabungkan dua hal yang kontradiksi. Ya, nah ini dalam rangka memberikan talbis kepada umat. Ya dan billah. Ini enggak bakal ketemu. Terus lanjut. Dan mereka juga mengambil suatu dari sebagian usul-usulnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dan mereka menggabungkannya dari perkataan dari pendapat mereka dan Mu'tazilah ini, pendapat mereka mutafalsifah dan Mu'tazilah ini menjadi satu mazhab. Yang dia menisbatkan madhab ini kepada mutab wasifah ahlul kitab. Apa namanya? Warakabu madhaban qad ya'tazi ilaihi mutab wasifah. Kalau di ana ahlul milal. Kalau di antum apa? Ahlul kitab, yang benar ahlul milal itu. Biar enak ngartiinnya. Kalau di ana ahlul milal. Ya, di antum ada footnote yang ahlul milal. Ah, itu yang benar. Jadi mereka menggabungkan ya, ajaran Islam dengan ajaran para filsuf, diramu hingga menjadi satu teori yang terkadang dijadikan referensi oleh para filsuf dari berbagai milal, berbagai agama, itu maksudnya begitu. Ya, dari berbagai agama. Nah, terus dan pada mazhab ini terdapat kerusakan dan kontradiksi sebagaimana yang telah kami jelaskan atas sebagian mazhab itu pada selain buku ini, di buku-buku beliau yang lain ya, misal Darut Ta'arud ya, Rat Alal Mantiqin, itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Terus dan mereka ini itu bukan Mu'tazilah, itu para filsafat. Mereka ini, para filsafat ini ketika melihat bahwasanya perkara rasul-rasul seperti Musa, Isa, Amrar Rasul, itu agamanya para rasul, ya. Terus seperti Musa, Isa dan Muhammad SAW yang datang membawa keajaiban. Baharu al-alam. Apa maksudnya baharu al-alam? Ya. Baharu itu apa? Ya, yang telah menerangi dunia ini. Ya, menerangi alam semesta ini dengan cahaya iman. Terus dan mereka mengakui bahwasanya Namus, yang mana Nabi SAW. Namus itu apa? Lah, ini diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan. An-namus huwa asy-syar'u wal wahyu. Syariat dan wahyu. Itu. Ya. Yang Waraqah bin Nawfal mengatakan kepada Nabi SAW, apa yang kau lihat? Nah, ini begini, wah itu namus yang diturunkan kepada Musa. Itu artinya wahyu. Namus. Ya. Namus. Ay barakallahu fikum. Ya, memang ada beberapa makna dari namus ya. Ada yang mengatakan itu Jibril. Ya. Pokoknya namus itu pemegang rahasia. Ya, atau dia pemegang rahasia kebaikan. Kan kalau jasus pemegang rahasia keburukan, kan jasus ya, mata-mata bukan cari kebaikan, cari keburukan ya. Kalau ada akhwat mau lihat Remon ya, itu Remon bener baik apa enggak sih gitu, bener enggak sih dia ngaji, itu jasus apa namus? Namus. Tapi kalau dia cari-cari, Raymond ini gak benar nih. Nah kita tatabuk deh, dia itu telusuri keliruannya, tergelincirnya di mana? Oh ini catatan. Itu jasus. Tapi kalau melihat kesalahan Raymond, oh benar dia talib. Dia udah nikah belum sih? Ya. Kayaknya umur udah nikah. Masa iya masih jomblo? Oh dicari, oh iya benar. Nah, itu namanya namus, ya. Namus namanya. Paham gak sini? Nah, kalau yang jelek-jelek, jasus. Ya, jasus. Terus, tapi yang dimaksud sini, kalau dikatakan oleh Syaikhul Fauzan, an-namus wa asy-syar'u wal wahyu. Namus adalah syariat dan wahyu. Terus, mereka mengakui bahwasanya namus, syariat dan wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah seagung-agungnya. Ah, berarti syariat terbesar. Yang apa? Menggemparkan alam ini. Yang dia menggemparkan alam. Ya. Terus? Dan mereka juga mendapati bahwasanya para nabi-nabi itu mereka para nabi itu mereka menyebutkan tentang malaikat-malaikat, tentang jin. Bahkan Pak, semua para nabi menyebutkan tentang dajjal. Jangankan malaikat jin, semua para nabi menyebutkan tentang dajjal. Enggak ada para nabi yang enggak nyebutin dajjal kepada umatnya. Ya, terus? Mendapati hal seperti itu, mereka ingin untuk menggabungkan antara hal ini, ya, tentang yang mereka dapat itu dengan perkataan pendapat salaf mereka, yaitu Yunani. Jadi mereka ini ingin melakukan penelitiannya, apa studi banding gitulah ya, dengan membandingkan hakikat kebenaran tersebut. Kan para nabi bawa apa? Ini si kerjanya Ibnu Sina nih. Dia tahu para nabi itu memberitahukan tentang malaikat, jin, bahkan dajjal. Ya. Sementara itu kan enggak ada di ilmu Aristoteles. Akhirnya studi banding. Ya, di studi banding. Kemudian dibandingkan hakikat kebenaran tersebut dengan pendapat ahli filsafat. Ya. Ya, dengan pendapatnya ahli filsafat Yunani. Ya. Aradu ayyajma baina dzalik. Ya, mereka hendak menggabungkan hal tersebut. Ini kan ngawur. Ya enggak? Ya. Wa baina aqwali salafihim al-Yunan, dan di antara ucapan nabi dengan ucapan salaf mereka. Dari kalangan Yunani, sementara filsafat Yunani itu mengingkari malaikat, mengingkari jin, apalagi dajjal, mengingkari ilmu gaib. Namun Ibnu Sina ya ingin melakukan studi banding ini, ingin dikomprime. Ingin dikombin, dikompres, jadi satu. Ya, gimana? Akhirnya mengalami kebingungan. Ya, taib. Alladzina hum abadul khalq an ma'rifatillah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yaumil akhir. Ya, yang mereka itulah orang yang paling jauh dari mengenal Allah, mengenal malaikat, mengenal kitab, maupun mengenal Rasulnya. Ya, rasulnya dan mengenal hari akhir. Ya. Ulaika qad asbatu uqulan. Ya, asyarah. Ya. Maka para ahli filsafat inilah yang menetapkan teori maksudnya uqulan asyarah. Apa? 10 akal. Ini yang ya, yang mereka populerkan dalam akar kalimat apa? Dengan istilah mujarradat wal mufarraqat. Ya, ini afwan yang saya baca, saya terjemahin karena bentar lagi muadzan. Ya enggak? Ini yang mereka sebutkan dengan mujarradat ya, mufarraqat, mujarradat mufarraqat. Ini istilah mereka. Ya. Nah, jadi di sini kalangan filsafat mereka tidak menetapkan malaikat, mereka hanya menetapkan al-uqul al-asyarah. Ya, 10 akal. Ya, 10 akal. Mereka udah punya juga. Kalau Ahlus Sunnah punya usul sittah, Nawakidul Islam 10, dia punya juga. Nah. 10 akal dalam hal menetapkan terjadinya alam semesta ini. Tapi pada adzan zuhur nanti insyaallah kita lanjut lagi.